إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal soleh tulabul ilmi, mengkaji firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Baqarah. Tepatnya dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada ayat yang ke-237, 238 dan 239. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Baqarah 237, wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian mencerai istri, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, sebelum terjadi hubungan suami istri, wa qad faradtum lahunna faridah, namun kalian telah tentukan untuk mereka faridah, ketentuannya, yaitu ketentuan maharnya. Kemudian terjadi cerai sebelum terjadi hubungan badan, fanisu ma faratum, maka kewajiban kalian adalah menyerahkan separuh yang telah kalian tentukan. Illa ayafuna, kecuali jika mereka, pihak perempuan, memaafkan alias mengikhlaskan. Au ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah, atau laki-laki yang di tangannya ikatan pernikahan memaafkannya. Wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Wa la tansawul fadla bainakum, jangan lupa untuk melakukan al-fadl, berbuat baik dan meninggalkan jasa, bainakum di antara kalian. Jangan lupa untuk berbuat baik kepada orang lain. Innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa saja yang kalian lakukan. Penjelasannya, jika kalian mencerai istri sebelum al-masis, sebelum hubungan suami istri, namun setelah ditentukan besarnya, besaran maharnya, falil mutallaqat, maka menjadi hak wanita yang dicerai dari mahar yang telah ditentukan separuhnya, dan yang menjadi hak kalian separuh sisanya. Wa hadha huwal wajib, inilah yang wajib dan semestinya dilakukan. Malam yadkhulhu afwun, selama tidaklah masuk badannya afwun, maaf, wa musamahah, dan toleransi. Bi antafu an nisfiha li zaujiha, dengan misalnya pihak wanita memaafkan separuh tersebut, dia kembalikan untuk bekas suaminya. Idza kana yasihu afuha, jika dia adalah seorang wanita yang sah dan boleh jika dia memaafkan dan mengikhlaskan. Aw ya'fu alladhi biyadi uqdatun nikah, atau laki-laki yang di tangannya ikatan pernikahan memaafkan separuh yang lain. Dan yang dimaksud dengan laki-laki yang di tangannya ikatan pernikahan adalah suami menurut pendapat yang paling kuat. Diannau, karena suamilah seorang laki-laki yang di tangannya otoritas untuk mengurai ikatan pernikahan alias cerai. Dan dikarenakan karena wali alias orang tua perempuan tidaklah sah memaafkan an ma wajibul lil mar'ati, memaafkan apa yang wajib menjadi hak seorang wanita, karena wali dalam hal ini bukanlah pemilik dan bukan wakil pemilik. Wakil, dan memang ada pendapat yang kedua dari ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan laki-laki yang memegang ikatan pernikahan adalah bapak. Wa walladhi yadullu alaihi lafdul ayatil karimah, dan inilah pendapat yang didukung oleh lafaz ayat di atas. Ya, kalau kemudian di cetakan saya terdapat tambahan keterangan di catatan kaki, inilah yang nampak bagiku saat menulis tafsir untuk ayat ini. Kemudian setelah itu jelas bagiku bahasanya pendapat yang mengatakan bahwasanya ala dibiati uqtatun nikah wal wali al aqrab wal ab wa asah, bahasanya orang yang di tangannya ikatan pernikahan itulah wali yang paling dekat alias bapak, wal asah itulah pendapat yang lebih tepat li musa'adati lafzillah wal makna, karena ini dibantu dan didukung teks dan makna kama huwa dhahirun lil mutabatir, sebagaimana jelas ditangkap oleh orang yang merenungkan ayat ini. Thumarroba, kemudian Allah memotivasi untuk longgar, untuk mengikhlaskan alias memaafkan. Dan karena siapa yang memaafkan itulah yang lebih dekat kepada takwa, karena dia berbuat baik, dan berbuat baik kepada orang lain itu menyebabkan lapangnya dada. Walikaunil insan, dan karena seorang itu tidaklah sepatutnya mengosongkan dirinya dari berbuat baik kepada orang lain dan melakukan yang ma'ruf yang baik kepada orang lain. Wa yansa'al fadla alladhi wa a'la darajatil mu'amalah, dan tidaklah sepatutnya seorang itu melupakan al-fadl, berbuat baik, berjasa kepada orang lain, menanam jasa pada orang lain. Yang menanam jasa pada orang lain itu adalah derajat interaksi yang paling mulia. Li'anna mu'amalatan nas, karena interaksi dengan orang lain fima bainam, di antara sesama manusia itu ada dua level. Level yang pertama adalah adil, wal insab, dan sikap pertengah adil, yang ini hukumnya wajib. Dan yang dimaksud dengan adil dalam interaksi dengan sesama manusia adalah mengambil apa yang menjadi haknya dan memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Level yang lebih tinggi adalah fadl wal ihsan, berbuat baik, ya, menanam jasa dan berbuat baik kepada orang lain. Pengertiannya adalah memberi sesuatu yang tidak wajib dan toleran berkenaan dengan masalah hak, wal ghaddu mimma fi nafsi, dan memejamkan mata mimma fi nafsi, berkenaan dengan apa yang ada dalam diri. Maka tidaklah sepatutnya seorang itu melupakan level ini, meskipun hanya bisa dikerjakan di sebagian waktu. Maka jangan lupakan muamalah dan interaksi model yang luhur, model yang tertinggi, yaitu menanam jasa dan berbuat baik, khususon terutama untuk orang yang antara anda dengan dia ya, interaksi yang dekat atau pergaulan yang dekat. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang suka berbuat baik kepada orang lain dengan anugerah dan kemurahannya. Oleh karena itu Allah katakan innallaha bima ta'maluna basir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu kurang lebih makna ayat berdasarkan penjelasan Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Maka ayat ini berbicara tentang perceraian setelah terjadi akad nikah. Maka ayat ini berbicara tentang ada seorang yang melangsungkan akad nikah, saat akad nikah atau setelah akad nikah, atau saat akad nikah disepakati besaran mahar. Misalnya besaran maharnya katakan saja misalnya 4 juta. Itu sudah disepakati, sudah clear. Namun saat akad nikah itu belum dibayarkan. Maka model maharnya adalah mahar yang terhutang. Dan setelah akad nikah selesai, namun karena satu dan lain hal sebelum terjadi hubungan, cerai. dalam keadaan sudah disepakati besaran mahar. Maka dalam kondisi semacam ini, yang menjadi kewajiban seorang laki-laki, ya, yang menjadi kewajibannya adalah menyerahkan separuh besaran mahar yang disepakati. Kalau ini 4 juta, maka yang jadi kesepakatannya adalah 2 juta. Kecuali jika pihak perempuan memaafkan. Kalau pihak perempuan memaafkan, artinya ya enggak usahlah dibayarkan. Sudah saya ikhlaskan separuh yang menjadi hak saya. Sudah ya, sana pergi bawa semuanya. Enggak usah ada yang dikasih-kasihkan kepada diriku. Itu kalau pihak perempuan memaafkan dan mengikhlaskan. Atau laki-laki yang di tangannya akad nikah mengikhlaskan dan memaafkannya. Nah, siapakah laki-laki itu? Ada dua pendapat ahli tafsir. Ada yang mengatakan itu wali, ya, wali pihak perempuan, tepatnya wali yang paling dekat, pasnya lagi yaitu bapaknya. Pendapat yang kedua itu adalah mbak suami. Dan wallahu ta'ala a'lam, ya, yang lebih tepat yang dimaksud dengan laki-laki tersebut adalah suami, sehingga maknanya sinkron. Maka wajibnya separuh kecuali jika pihak perempuan memaafkan, artinya gak usah bayar sama sekali. Atau pihak laki-laki, pihak suami memaafkan. Kalau dia memaafkan berarti ya dia tidak hanya ngasih separuh namun utuh. Utuh semuanya diserahkan. Nah, ini kan sinkron. Kalau maknanya adalah ini dari pihak perempuan kemudian dari pihak laki-laki. Pihak laki-laki memaafkan, ya sudah, utuh semuanya diserahkan. Tidak cuma bayar separuh namun utuh dibayarkan. Kemudian Allah sampaikan poin yang kedua, wa antafu aqrabulit taqwa. Kalau kalian memaafkan, mengikhlaskan, maka itu yang lebih dekat kepada takwa. Itu lebih dekat kepada takwa. Maka di sini Allah, ini adalah kalimat motivasi agar pihak suami memaafkan. Akhirnya artinya merelakan, sudah semuanya dibayarkan, tidak cuma hanya separuh saja. Dan Allah motivasi dengan Allah katakan itu lebih dekat kepada takwa. Kenapa? Karena itu adalah bentuk berbuat baik kepada orang lain. Dan berbuat baik kepada orang lain tentu adalah amal yang sangat mendekatkan kepada takwa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini terdapat perkataan yang menarik dikatakan oleh Sa'di, dan berbuat baik kepada orang lain itu menjadi sebab timbulnya dan adanya lapang dada. Ya, maka di sini beliau sampaikan di antara kiat supaya hidup bahagia, hati lapang, hati nyaman, di antara kiatnya adalah suka menolong orang lain, suka membantu orang lain, membantu orang lain, kemudian maka kemudian orangnya semula sedih dan kita bantu, kita tolong, akhirnya bisa tertawa. Itu akan menimbulkan kepuasan batin, dan itu sudah sifat dan fitrah yang Allah tanamkan pada hati semua manusia. Ada kepuasan batin, semua orang itu sedih dan karena bantuan kita dia bisa gembira. Ini ada kepuasan batin yang luar biasa. Oleh karena itu maka ini jadi sebab bahagia. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'di di buku beliau yang lain, Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, kiat-kiat hidup bahagia, kata Sa'di, di antara kiat hidup bahagia adalah suka menolong orang lain, suka berbagi. Karena menolong dan berbagi itu menimbulkan kepuasan batin dan kelapangan dada sehingga terwujudlah hidup bahagia. Kemudian di akhir ayat Allah sampaikan tentang dua level yang tadi kita baca di tafsir Sa'di dalam masalah interaksi kepada orang lain, kepada istri, kepada anak, pada suami, pada tetangga. Itu ada dua level. Ada dua level. Ada level yang rendah itu adil. Ya, adil itu adalah artinya sejalan dengan syariat. Ya, sama persis plek dengan apa yang wajib menurut syariat, itu adil. Kemudian yang kedua adalah fadl, menanamkan jasa dan kebaikan pada orang lain. Nah, dalam interaksi mengambil derajat yang pertama hukumnya wajib, dan mengambil derajat yang kedua hukumnya dianjurkan dan dia lebih afdol. Dianjurkan dan lebih afdol. Mengambil derajat yang kedua. Mengambil derajat yang kedua. Nah, apa itu adil? Adil dalam interaksi artinya mengambil apa yang wajib diambil dan menyerahkan apa yang wajib diserahkan. Maka itu sikap yang adil. Maka dan tentu interaksi itu akan indah kalau dengan model yang kedua. Dengan model yang kedua. Ya. Itu akan lebih indah. Bukan dengan model yang pertama, meskipun itu tidak salah dan tidak dosa. Ya, maka misalnya mungkin yang agak kelihatan kontrasnya, maka misalnya hubungan bapak sama anak. Kalau cuma bersikap adil, maka kewajiban bapak menafkahi anak cuma sampai anak laki-laki, cuma sampai umur 15 tahun. Setelah itu ya kamu sana cari duit sendiri sana. Nah, itu kewajibannya. Kewajiban menafkahi cuma sampai baligh. Ya, kewajiban menafkahi itu sampai baligh saja. Anak umur 15 tahun ya sudah suruh eker-eker sendiri, cari duit sendiri. Sudah tamat SMP, sudah itu, sudah wajar ya, 9 tahun. Dan itu kewajiban bapak ya cuma sampai di situ saja. Setelah itu ya yang lain boleh jadi sekolah, ini pontang-panting cari duit. Itu kalau bapaknya ngambil sikap adil. Memberikan hanya yang wajib. Memberikan hanya yang wajib. Dan yang wajib adalah ngasih nafkah sampai balir. Ya. Namun alhamdulillah bapak-bapak kita itu terlalu baik. Ya, terlalu baik. SMA ya, itu malah sudah dikasih warna-warna. Ya. Malah kemudian tambah plus motor. Padahal motor itu tidak wajib lagi. Dan karena itu bukan bagian dari nafkah. Itu bukan bagian dari nafkah. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu nafkah. Motor, enggak. Namun, secara umum, para ayah terlalu baik. Kan? Motor pun disediakan, sekolah dibiayai, makannya juga masih ditanggung. Padahal harusnya sudah kalau pakai hukum sikap yang pertama adil ya sudah dilepas sama sekali. Itu adil teman. Ayah-ayah kita itu secara umum mengambil bentuk fadl. Boleh jadi karena tidak tahu hukum fikih, boleh jadi karena mengikuti hukum adat, ya bangunnya ya bapak ya tekan rampung kuliah atau gimana. Boleh jadi karena itu, boleh jadi ya karena fadl, karena menanam jasa, karena menanam jasa. Maka itu contoh adil dan fadl. Namun tragisnya ketika ayah orang tua itu dengan anaknya itu sikapnya fadl, itu umumnya anak sama orang tua sikapnya adil. Ngepas saja. Bahkan adil pun tidak ditunaikan. Adil tidak ditunaikan. Bahkan sampai al-adil sendiri tidak ditunaikan. Ketika orang tua itu sudah renta, sudah tidak bisa kerja, maka anak yang kemudian ekonominya mapan wajib menafkahi orang tuanya. Wajib menafkahi orang tuanya. Anak laki-laki yang ekonominya mapan, ya wajib menafkahi orang tuanya. Banyak anak yang tidak menunaikan, bahkan sekedar kewajiban saja tidak ditunaikan, menafkahi orang tua. Menafkahi di sini, nafkahi pas kebutuhan dasar orang tuanya, itu adil. Harusnya bapak sudah fadl, anaknya juga harusnya fadl, bukannya sekedar menafkahi, namun ya lebih dari menafkahi. Mungkin kita katakan menyenangkan, memanjakan orang tua, itu baru fadl. Karena menafkahi orang tua namun memanjakan orang tua, itu fadl. Maka Allah katakan, wala tansawul fadla bainakum. Jangan lupa untuk membangun interaksi dengan model fadl di antara kalian. Tapi di sini yang menarik, Allah katakan kalimatnya jangan lupa. Jangan lupa. Ini menunjukkan bahasanya model interaksi fadl adalah satu hal yang jarang dilakukan oleh manusia. Jarang dilakukan oleh manusia. Maka ya sekedar dimotivasi jangan lupa. Ya meskipun jarang-jarang. Meskipun jarang-jarang, namun ya jangan lupa, jangan blas babar pisan, ndak pernah. Cuma kemudian ngepas saja sesuai dengan kewajiban. Ya, tidak demikian. Maka hendaknya ya jangan lupa meskipun fi ba'dil awqat, sebagian waktu, untuk membangun pola interaksi yang namanya fadl, terutama pada orang-orang yang istimewa di hati kita. Pernah dicintai, misalnya mantan istri, karena dicerai mantan istri, ya maka ya pernah dekat di hati. Nah, pernah dekatnya dia di hati itu ya diekspresikan dengan fadl. Jangan kemudian separuh, ya sudahlah dimaafkan, diikhlaskan, utuh diberikan. Demikian juga tentu kemudian fadl ini terlebih lagi kepada orang tua. Itu jangan hitungan sama orang tua. Cuma maunya ngepas saja. Itu kan berarti hitungan. Hendaknya longgar. Manjakan orang tua. Sebagaimana dulu orang tua memanjakan kita. Manjakan orang tua. Sebagaimana orang tua dulu memanjakan kita. Kemudian kita. Kemudian ayat selanjutnya. Tentang masalah. Melompat ke masalah pembahasan sholat. Hafidhu ala sholawat. Jagalah sholat lima waktu, wa sholatil wusta, jaga dan kerjakan sholat yang pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dengan penuh ketundukan. Fa in khiftum, maka jika kalian khawatir, berada dalam kondisi ketakutan, farijalan, maka kerjakanlah sholat sambil berjalan kaki, aurbanan, atau sambil berkendaraan. Fa'idha amintum, jika kalian dalam kondisi aman, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, kamma allamakum, karena Allah telah mengajari kalian, malam takunu ta'lamun, apa-apa yang dulunya tidak kalian ketahui. Ya, penjelasannya dari Sa'di rahimallahu ta'ala, Allah Ta'ala perintahkan untuk menjaga sholat lima waktu secara umum dan sholat wusta secara khusus. Sholat wusta adalah sholat asar. Dan menjaga sholat lima waktu dan sholat asar secara khusus, caranya adalah dengan mengerjakannya pada waktunya, memenuhi syarat sahnya dan rukun-rukunnya, demikian juga khusyuk saat mengerjakannya, dan demikian juga menunaikan semua yang wajib dan yang dianjurkan. Wa bil muhafadzah ala shalawat, dengan menjaga salat lima waktu, maka akan terjagalah ibadah-ibadah yang lain. Dan salat lima waktu yang rutin ajak itulah yang akan membuahkan buah berupa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Khususan lebih-lebih jika sholat tersebut dikerjakan secara sempurna. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah qanitin, dalam keadaan tunduk, aidzalilin hina, dalam keadaan penuh ikhlas dan khusyuk. Karena kunut di sini maknanya adalah dawamu ta'ah ma'al khusyuk. Taat yang terus-menerus diiringi dengan kekhusyuan. Jika kalian khawatir, khawatir dengan apa tidak disebutkan. Maka karena tidak disebutkan khawatir dengan apa, liya ummah, maka maknanya umum. Baik khawatir karena musuh, khawatir karena dikejar binatang buas, khawatir fawati mayatadaral al-abdu bifawatihi, hilangnya sesuatu yang seorang hamba itu akan mendapatkan madarat dengan hilangnya hal itu. Fasalu rijalan, maka sholatlah sambil jalan kaki. Mashina ala arjulikum, dengan jalan kaki, aurbanan atau berkendaraan, naik kuda atau naik unta dan kendaraan-kendaraan yang lain. Dan sholat dalam kondisi ketakutan semacam ini, tidak ada keharusan untuk menghadap kiblat. Fahadi sifatu sholatil ma'adzur bil khawfi, inilah tata cara sholat orang yang dimaklumi karena dia ketakutan. Namun faidah hasolal amnu, jika rasa aman itu sudah terwujud, maka hendaknya seorang itu sholat dengan sempurna. Dan termasuk dalam firman Allah, jika kalian aman, ingatlah Allah, artinya mengerjakan sholat lima waktu dengan sempurna. Dan makna termasuk juga dalam hal ini makna yang lain, banyak-banyak mengingat Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat aman dan nikmat pengajaran. Karena di dalamnya dengan Allah mengajarkan ilmu, maka dalam ilmu yang Allah ajarkan terdapat kebahagiaan bagi seorang hamba. Dan dalam ayat ini terdapat dalil keutamaan ilmu, wa anna ala man alamahullah, dan menjadi kewajiban orang yang Allah ajari ilmu yang sebelumnya belum diketahui hendaklah banyak-banyak mengingat Allah. Kemudian ayat ini juga isyaran menunjukkan secara tidak langsung bahasanya banyak mengingat Allah adalah menjadi sebab terajarkannya ilmu-ilmu yang lain. Karena yang namanya syukur itu pasti bergandengan dengan adanya tambahan nikmat. Ya, maka poin yang pertama di ayat 238 adalah perintah untuk menjaga sholat. Sholat lima waktu secara umum dan sholat asar secara khusus. Dan ayat ini menunjukkan istimewanya sholat asar. Karena sholat asar Allah perintahkan untuk dijaga sebanyak dua kali. Jagalah sholat lima waktu. Asar termasuk di dalam. Jagalah kemudian sholat asar. Berarti dia istimewa. Ya, dan terdapat banyak dalil menunjukkan istimewanya sholat asar. Di antaranya sabda Nabi SAW, man sholat bardaini dakhalal jannata. Siapa yang sholat di dua waktu yang itu terasa dingin, yaitu subuh dan asar, dakhalal jannata, maka pasti masuk surga. Demikian juga di antara istimewanya sholat asar, ya, dia adalah sholat di mana malaikat yang memenuhi bumi itu kumpul saat sholat jamaah, sholat asar, demikian juga sholat subuh. Demikian juga di antara istimewanya sholat asar, ya, di antara istimewa sholat asar itu adalah sholat yang Nabi ceritakan banyak dilalaikan oleh orang-orang munafik. Mereka kalau asar malah duduk-duduk nyantai. Kalau sudah matahari mepet untuk tenggelam baru kemudian togopoh-gopoh mengerjakan sholat. Maka orang yang menjaga sholat asar dengan baik di waktunya, bahkan di awal waktunya, maka dia menyelisih sifat orang-orang munafik. Ya, mereka ini ketika waktu asar tiba malah nyantai-nyantai, nanti kalau sudah mepet baru tergopoh-gopoh. Demikian juga di antara keutamaan sholat asar, maka Nabi katakan siapa yang meninggalkan sholat asar, ya, maka man tarakal asra faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar maka hapus seluruh amalnya. Dan meninggalkan sholat asar atau kemudian menjaga sholat asar bukanlah satu hal yang mudah, ya, terutama ya, mungkin usia-usia remaja, karena acara-acara itu sukanya nabrak asar. Nanti kalau ada gerak jalan tonti, peleton inti, agustusan, nah berasar. Nanti kalau kemudian ada karnaval, apa, ya, acaranya, nah berasar. Nggak tahu sukanya, nah berasar. Mau nonton bola, nah berasar. Dan sebagainya. Kemudian Allah sampaikan, waqumu lillahi qanitin. Ya, untuk sholat, berdirilah menghadap Allah dengan kunut. Maka kunut itu punya banyak makna. Bisa artinya doa kunut. Dan kunut dalam ayat ini, atau kunut di sini maknanya, dawamu to'ah ma'al khusyuk. Taat yang terus menerus, tidak kemudian cuma berhenti sesaat. Ya, namun, ajak dalam taat. Ndak liren jadi wong apik kata orang. Namun terus menerus taat. Ma'al khusyuk diiringi dengan hati yang khusyuk. Itu kunut. Dan ini adalah di antara bentuk menjaga sholat. Nah, tadi disampaikan menjaga sholat itu bentuk realnya mengerjakan sholat pada waktunya. Mengerjakan sholat pada waktunya, bukan kemudian sholat baru setelah waktunya berakhir. Demikian juga di antara bentuk menjaga sholat tadi disampaikan, memenuhi syarat sah dan rukunnya. Demikian juga khusyuknya. Maka menjaga sholat bukan satu hal yang gampang. Dia tidak hanya lebih dari, bukan hanya sekedar tidak bolong-bolong, namun lebih dari itu rutin dikerjakan dengan memenuhi segala macam ketentuan yang terkait, ya, kemudian waktu, kemudian syarat, rukun dan seterusnya. Kemudian tadi disampaikan oleh Syaikh Sa'di, sholat yang betul-betul dijaga itu akan membuahkan buahnya. Itulah yang Allah sampaikan, sholat itu mencegah orangnya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu betul-betul efektif jika manakala sholat itu rutin dikerjakan. Oleh karena itu sikap yang tepat ketika kita melihat ada orang yang rajin sholat namun maling sandalnya juga rajin, hendaklah yang kita kedepankan itu harapan. Kita sampaikan mudah-mudahan dengan rajin dia sholat, itu nanti lama-lama akan membawa perubahan pada dirinya. Karena sholat yang ajak, yang rutin, itu yang akan yang akan membuahkan buahnya. Kemudian ayat selanjutnya bicara tentang sholat dalam kondisi khauf, dalam kondisi ketakutan. Ketakutan di sini kata Sa'di tidak hanya berlaku pada ketakutan dengan musuh, namun semua ketakutan, tidak hanya ketakutan dengan musuh alias suasana perang. Namun demikian juga tadi dikatakan oleh Sa'di, ketakutan binatang buas, misalnya tersesat di hutan, ya, dan berurusan dengan babi misalnya. Maka dikejar oleh babi. Kejar-kejaran sampai sama babi. Kejar-kejaran sama babi. Dan itu kejar-kejarannya menjelang asar. Kejar-kejarannya menjelang asar. Karena belum tahu trik yang benar ketika dikejar babi. Wah, muka semangat lari menjadi babi. Dan terus dikejar oleh babi. Terus dikejar oleh babi. Sampai-sampai waktu asar sudah mepet menjelang maghrib. Oh, itu masih kejar-kejaran sama babi. Masih dikejar babi. Maka gimana sholatnya? Ini belum asar. Ini masih di belakang ada babi ngejar. Nah, maka Allah katakan, farijalan arubana, ya sholat sambil lari. Wah, sambil lari dikejar babi. Itu Allahu Akbar takbiratul ihram, baca Al-Fatihah. Ya Allahu Akbar rukuk. Nah, ya, rukuknya sambil lari. Kepalanya yang merunduk dikit. Wah, itu rukuk. Allahu Akbar. Wah, ini sambil tambah kenceng. Ya, Allahu Akbar ini tambah jegele. Nah, sujudnya nanti Allahu Akbar ya, sambil lari kenceng. Dan seterusnya. Itu kalau kemudian maka tidak boleh jadi alasan. Wah, saya lagi dikejar babi, ya, saya nanti sholatnya tak kodok sajalah. Setelah selesai, tidak boleh. Sebelum waktunya berakhir, kerjakan sholat. Meskipun sholatnya sambil lari. Meskipun ya, sholatnya tidak sempat wudu. Wah, kerjakan sebisanya. Sempat tayamum, enggak bisa wudu, ya coba tayamum. Enggak sempat juga. Wah, nanti sholat. Disuduk babi. Ya sudah. Sholat sebisanya dan kerjakan sambil lari, sambil ini. Ya padahal ya ini mungkin tidak akan terjadi jika orang itu tahu trik ketika dikejar babi hutan. Ya perlu diketahui bahasanya babi itu tidak bisa ngerem. Ya, babi itu kalau lari dia nggak bisa ngerem, ya, maka supaya kemudian aman dari kejaran babi, ya, maka larinya jangan lurus, ya, larinya jangan lurus, dia nggak bisa ngerem, tiba-tiba belok kanan, oh, dia akan nabrak dulu, baru kemudian ngejar lagi, nabrak dulu, dia nggak bisa ngerem, maka dia akan tabrakkan badannya ke pohon, duel, ya. Terus habis itu kemana orangnya? Baru ngejar lagi. Nanti belok kiri. Cocok kalau kemudian beloknya agak mepet jurang, kan? Beloknya mepet jurang atau mepet sungai. Pas kemudian udah mepet jurang, belok kanan. Dia gak bisa ngerem, bablas masuk jurang. Selesai. Maka babi itu gak bisa ngerem. Nah, karena itu orang yang kemudian asal nabrak, orang Indonesia bilangnya membabi buta, menjadi babi buta. Coba bayangkan, nah, ini babi lari buta lagi. Nah, dia babi dia lari dan buta, dia tidak bisa ngerem tambah buta lagi. Maka isinya nabrak terus, itu orang yang membabi buta. Maka dia jadi babi yang buta. Contoh yang lain ketakutan mungkin misalnya sebagaimana yang pernah dialami oleh warga Jogja, isu tsunami. Wah, orang ketakutan. Namun kalau kemarin kan isu tsunaminya siang-siang, pagi-pagi. Nah, ini isu tsunaminya menjelang asar misalnya. Tsunami ya menjelang asar, uang sibuk naik motor ngegas ke utara gitu. Mau naik Merapi. Maka boleh jadi ngumpel, boleh jadi naik ngegas naik motor, kemudian mau jalan ke tempat setinggi-tingginya. Maka ini kondisi ketakutan. Wah, akhirnya karena banyak orang pada ke utara mau naik ke Merapi, akhirnya nggak bisa ngebut. Ngebutnya sangat terbatas. Dan itu kemudian menyebabkan waktu asar mepet. padahal masih ketakutan, isu tsunami belum reda, padahal cuma isu. Maka apa yang dilakukan? Bolehkah kemudian sholat asarnya nanti? Tidak boleh. Sambil ngegas motor, sambil sholat. Allahu Akbar. Ya, takbir beliau. Baca Al-Fatihah dan seterusnya. Kemudian Allah katakan faida amintum, namun jika kalian telah berada dalam kondisi yang aman. Aman, isunya sudah mereda, isu tsunami sudah reda, babinya sudah bablas masuk juang, ya. Maka fadzkurullaha kama 'allamakum. Maka banyak-banyaklah mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah ya mengajarkan banyak ilmu kepada kalian, malam takunu ta'lamun, yaitu ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang dulu kalian tidak mengetahuinya. Maka yang dimaksud dengan mengingat Allah di sini, makna yang paling pokok adalah sholat secara sempurna. Tidak boleh sholat sambil ngegas motor tadi. Nah, kalau tadi boleh sholat sambil ngegas motor, kalau kondisinya aman tidak boleh. Atau kemudian maaf tadi sebelumnya, di antara sebab yang khauf di sini adalah ketakutan dari musuh, yaitu orang kafir, ketakutan binatang buas, contohnya ya dikejar babi atau dikejar orang gila. Kemudian yang ketiga adalah fawat ma yatadara al abdu bi fawatihi. Adalah hilangnya, kehilangan sesuatu yang seorang itu mendapatkan madarat, khawatir kehilangan sesuatu yang seorang itu mendapatkan madarat jika dia kehilangan hal tersebut. Maka sholat secara normal di sini, sholat secara normal di sini termasuk diantaranya berdiri dan seterusnya. Nah, di antara alasan boleh sholat khauf, yaitu sholat sebisanya, adalah karena khawatir kehilangan sesuatu yang kita akan mendapatkan motor jika kehilangan tersebut. Contohnya adalah kehilangan dan ketinggalan rombongan. Kehilangan dan ketinggalan bis. Misalnya. Maka jadilah kita sholatnya sholat al-khauf. Ya, sholat khauf. Sholat khauf yang kaedahnya kerjakan sebisanya. Apa yang bisa kerjakan, kerjakan. Yang tidak bisa, ya sudah Allah maafkan. Kalau misalnya kita naik bis, entah kota, entah provinsi. Ya, pas subuh, ya, sopirnya berhenti, tapi cuma untuk kencing saja. Dan ini sopirnya nekat. Kalau kita kemudian nekat berlama-lama, ya ditinggal. Lah kalau ketinggalan kita jalan kaki. Ya tadarat, mendapatkan madarat. Ya, maka dalam hal ini jangan nekat. Jangan nekat. Ya, namun ya, sudah kemudian kejar bis. Kemudian nanti sholatnya sholat al-khawf sebisanya. Yang harusnya berdiri jadi kemudian harusnya ngadep kiblat, jadi enggak ngadep kiblat dan seterusnya. Seperti orang khauf, seperti orang yang dikejar babi tadi. Niyatadara fawat ma yatadara bifawatihi. Namun kalau kehilangan bedak itu bukan yatadara. Kehilangan bedak itu tidak yatadara. Sebagian orang ya memilih jamak karena sayang dengan pupur, sayang dengan bedak, karena ya apa jadi panitia mantenan. Ya, maka boleh jadi sebagiannya sholat maghribnya bablas, sholat maghribnya bablas, atau kemudian sholat duhurnya bablas karena waktunya sejak jam 11 sampai jam 3 misalnya. Nyebablas karena fawat, karena kekhawatiran fawat bedak, kehilangan bedak, kehilangan pupur. Apakah ini ketakutan yang muktabar sehingga bisa jadi alasan jamaah atau kemudian sholat sebisanya? Jawabannya bukan. Ya, maka ini tentu tidak termasuk ketakutan yang dibenarkan. Karena ya tidak masalah, bedak hilang tidak masalah. Tidak menimbulkan bahaya apapun. Maka itu bukan alasan untuk jamak. Bukan alasan untuk sholat sebisanya, tidak bisa. Sholat sebisanya itu ya, dibenarkan kalau kondisinya khauf, kondisinya ketakutan. Dan ketakutan yang memang betul-betul ketakutan. Ya, maka jika kondisinya sudah normal, aman, maka ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Yang termasuk mengingat Allah di sini, kerjakan salat secara sempurna. Dan kemudian makna yang kedua dari mengingat Allah di sini adalah banyak-banyak berzikir. Dan banyak-banyak berzikir dalam kondisi aman ini adalah bentuk syukur nikmat atas nikmat aman, demikian juga syukur nikmat karena telah diajari oleh Allah ilmu pengetahuan hal-hal yang dulunya tidak diketahui. Kemudian kita tambahkan dengan ayat selanjutnya 240, yang ayat ini isi kandungannya sudah mansukh. Isi kandungannya sudah terhapus dengan ayat yang telah kita bahas. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka masa tunggunya adalah 4 bulan 10 hari. Sebelumnya, ya, masa tunggu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya adalah 1 tahun. Sebagaimana di ayat di 240. Walladzina yatawaffawna minkum, dan para laki-laki yang wafat di antara kalian, wa yadzuruna aswaja, dan meninggalkan istri-istri. Wasiatan li aswaji, maka adalah dia berwasiat kepada ahli warisnya agar istrinya dinafkahi mataan, diberi kesenangan ilal hauli selama 1 tahun, ghairi ikhrat, tanpa diusir dari rumah suami. Namun fa'in kharajna, jika dia keluar rumah karena pindah rumah dengan sendirinya karena kesadarannya, fala junaha alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Fima fa'alna fi anfusina, dalam apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri, min ma'ruf, asalkan yang mereka lakukan adalah hal-hal yang baik-baik. Wallahu azizun hakim, Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Penjelasannya dari Syaikh Sa'di, masyhur dan populer di banyak para ahli tafsir bahwasannya ayat ini telah mansukh dengan ayat sebelumnya, yaitu firman Allah, dan orang-orang yang wafat di antara kalian dan meninggalkan istri, maka istrinya menunggu selama 4 bulan 10 hari. Sehingga anal amru kana dulunya ala zauji, kewajiban istri untuk menunggu selama 1 tahun kamilan genap, dan tentu setahunnya setahun hijriyah dan bukan masehi. Kemudian dihapus dengan 4 bulan 10 hari. Kemudian mereka, ulama yang mengatakan mansukh, memberikan jawaban kenapa ayat yang menghapus kok malah duluan. Kan cocoknya yang duluan itu ayat yang dihapus, kemudian yang belakangan ayat yang menghapus. Maka mereka memberikan jawaban bahasanya itu duluan dalam letak dan bukan duluan dalam turun. Karena yang jadi syarat itu bisa jadi penghapus adalah duluan dalam turun daripada yang dihapus. Namun nampaknya pendapat ini yang mengatakan nasih mansukh tidak disepakati oleh Syaikh Sa'di. Beliau katakan wahadal qawlu la dalila alihi. Pendapat ini yang mengatakan nasih mansukh tidak ada dalilnya. Dan siapa yang merenungkan dua ayat ini jelaslah baginya bahasanya pendapat ahli tafsir yang lain untuk ayat ini itulah yang benar. Sehingga kalau tidak mansukh, gimana duduk perkara antara 4 bulan 10 hari sama 1 tahun. Maka duduk perkaranya, bahasanya ayat yang pertama itu bicara tentang wajibnya menunggu selama 4 bulan 10 hari ala wajib tahtim alal mar'ah. Jadi statusnya wajib atas si perempuan, wajib menunggu 4 bulan 10 hari. Adapun ayat ini, maka ini adalah wasiat untuk keluarga suami supaya membiarkan istrinya mayit itu tetap tinggal di rumah yang kemarin ditempati selama genap 1 tahun. Dan ini tujuannya adalah dalam rangka mengobati kesedihan hati si istri, wabaran bimayitihim, dan ini adalah bentuk berbuat baik kepada keluarga yang telah meninggal, kepada laki-laki yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu Allah katakan wasiat untuk istri-istrinya, artinya wasiat dari Allah kepada keluarganya mayit, keluarganya si laki-laki, agar berperilaku yang baik kepada istrinya, wayumati'uha, dan menyenangkannya dan tidak mengusirnya. Fa'in rohibat aqamat fi wasiyatiha, dan jika si perempuan ini senang, ya silahkan dia tinggal di situ sebagaimana dalam wasiatnya, dalam wasiat yang Allah berikan 1 tahun. Dan jika ternyata dia ingin keluar dan pindah lokasi, pindah tempat tinggal, maka itu tidak mengapa. Oleh karena itu Allah katakan, jika dia keluar dengan sendirinya tanpa diusir, maka tidak ada dosa atas kalian dalam hal-hal yang baik-baik yang dia lakukan. Apa itu? Apa yang dia lakukan terhadap dirinya, yaitu berdandan dan memakai pakaian. Akan tapi dengan syarat, berdandannya dan pakaiannya adalah bil ma'ruf, adalah kebaikan. Artinya tidaklah keluar dari batasan agama dan akal sehat. Dan Allah tutup ayat ini dengan 2 namanya yang agung, yang menunjukkan sempurnanya kemuliaan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena hadihi ahkamun, ini adalah sejumlah hukum yang berasal dari kemuliaan Allah. Wa dallat ala kamali, dan menunjukkan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala di mana Allah letakkan pada tempatnya yang layak. Ya, maka kalau sesak di itu menilai bahasanya ayat ini tidak nasikh mansukh. Tidak nasikh mansukh, namun didudukkan dengan pengertian yang berbeda. 4 bulan 10 hari itu kewajiban masa iddah. 1 tahun itu adalah masa hak untuk tinggal di rumah suami. Ya, ketika misalnya setelah suami meninggal bagi waris, kemudian ya tentu jatah ibu kalau ada anak, ya, kemudian cuma 1/8, mak 1/8, kalau tidak ada anak 1/4. Nah, kok saat bagi waris tadi ternyata rumah tersebut tidak jadi bagian si istri, karena 1/8 tidak sampai segitu. Boleh jadi undang tanah tadi rumahnya jadi hak anak, atau kemudian karena ini tidak punya anak jatahnya 1/4, dan 1/4 itu daerah yang lain, bagian yang lain, sedangkan itu menjadi hak misalnya saudara suaminya atau menjadi hak bapaknya suaminya misalnya. Nah, maka Allah berwasiat kepada anak. Allah berwasiat kepada anak yang di situ rumah itu menjadi haknya. Allah berwasiat kepada keluarga suami, boleh jadi misalnya bapaknya suami yang itu punya hak atas tanah, atas rumah tadi, rumah tinggalan si suami. Allah berwasiat kepada mereka-mereka yang memegang hak kepemilikan selanjutnya dari rumah tersebut untuk membiarkan si perempuan, si istri yang ini boleh jadi statusnya adalah ibunya kalau itu jatuh ke tangan anak, atau ini adalah ya mantan mbakyu iparnya, atau kemudian menantunya jika itu jatuh ke tangan bapaknya mayit, tolong biarkan dia tinggal menikmati rumah tersebut selama 1 tahun sejak kematian suaminya. Itu haknya 1 tahun tinggal di situ. Ya. Ya, selama setahun itu tidak boleh diusir dengan isyarat-isyarat supaya pindah. Ya, sebelah sana bisa dibangun jatahmu misalnya, tidak boleh. Namun kalau dengan sukarela, dia ini keluar, kemudian keluar setelah 4 bulan, setelah 5 bulan misalnya, dia keluar, pindah kemudian ke tempat yang lain, ke tempat yang dia nilai lebih nyaman, ya silahkan saja. Tidak mengapa, itu tidak mengapa. Satu hal yang tidak terlarang selama yang dilakukan baik-baik saja. Hal yang dilakukan nanti sudah tidak baik, ya maka terlarang karena tidak baiknya. Itu kompromi dari sesaji untuk dua ayat, yang satu 4 bulan 10 hari, yang satu 1 tahun. Komprominya demikian, demikian ya. Kita bahas dan kita kasih kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin.